Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.